وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به، إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تأروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. Ini hadis masih menegaskan tentang bahwa harta yang ditinggalkan oleh Nabi adalah harta sedekah dan bukan harta warisan. Harta sedekah dan bukan harta warisan. Di awalnya Aisyah menceritakan kedatangan Fatimah ya setelah Nabi meninggal dunia kepada Abu Bakar meminta harta warisan ya, yaitu harta fai' yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Lalu Abu Bakar menolak dengan menyampaikan hadis Nabi la nurath ma tarakna sadaqah, la nurathu ma tarakna sadaqah. Kemudian dilanjutkan ceritanya wa asad ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ashhurin. Fatimah ya umurnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal 6 bulan ya. Fatimah meminta kepada Abu Bakar bahagiannya dari harta yang ditinggalkan oleh Nabi, dari harta Khaybar, kemudian harta Fadak, kemudian pembahagian yang dimiliki oleh Nabi dari di Madinah yaitu Bani Nadir ya. Itu 3 jenis harta yang dimiliki oleh Nabi, 1/5 dari pembagian harta warisan Khaybar, 1/5 dari harta rampasan perang Khaybar, kemudian Fadak juga tidak jauh dari Khaybar, kemudian yang ketiga adalah harta Fai' dari Bani Nadir, yaitu yang diminta oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala. Namun Abu Bakar menolak ya, dengan alasan tadi, dan bahkan beliau menegaskan di sini lastu tarikan syai'an ya, ini keteguhan Abu Bakar mencontoh Nabi ya. Begitu juga dalam masalah zakat ya, di waktu-waktu yang sama ya, di awal-awal khalifahnya beliau ada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat dengan alasan zakat itu kan hanya kepada Nabi ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, pungutlah dari harta mereka harta zakat ya, yang mensucikan dan membersihkan mereka, dan kamu doakan mereka. Jadi ini perintah kepada Nabi, maka kata mereka kami tidak akan tunaikan zakat kepada Abu Bakar ya. Lalu Abu Bakar memerangi mereka dengan alasan, saya tidak akan merubah apa yang berlaku di zaman Nabi. Ya. Kalau mereka dahulu menunaikan walau satu utas tali, ya, atau seekor anak kambing dalam maknanya yang lain, mereka tunaikan dahulu dalam bentuk zakat kepada Nabi, dan sekarang mereka menolaknya atau mereka menahannya, maka saya akan perangi mereka karena, ya, karena hal tersebut. Jadi begitu kokohnya Abu Bakar mencontoh dan meniru Nabi SAW. Di sini juga dia tegaskan dalam masalah harta warisan, ya, sebagaimana Nabi berbuat demikian di masa dahulu, maka saya tidak akan merubahnya. Ya, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bih. Saya tidak meninggalkan sedikit pun dari yang diperbuat oleh Nabi. Illa amiltu bihi, kecuali saya terapkan di masa saya ini. Lalu dia memberikan alasan yang membuat dia bersikap seperti itu. Ini, dan ini perlu digarisbawahi, karena di antara penyebab orang yang menentang sunnah adalah kesesatan. Di sini alasannya, ini akhsha in taraktu syai'an min amri, karena saya khawatir kalau saya tinggalkan sedikit dari perkara yang diterapkan oleh Nabi dahulu, an azigha. Apa arti azigha? Apa artinya di sana? Tergelincir, sesat. Sedikit itu. Saya khawatir kalau saya tinggalkan sedikit dari apa yang diperbuat oleh Nabi dahulu, saya sesat. Subhanallah, ini yang harus dihidupkan. Dalam masalah agama ini harus mencontoh Nabi. Jangan tinggalkan sedikit pun apa yang telah diperbuat oleh Nabi, karena pasti selamat. Ya. Jaminan keselamatan itu yang harus ada. Dan ketika kita sedikit melenceng, jaminan kesengsaraan dan kesesatan. Ya. Karena kalau kita sudah tidak mengikuti Nabi lagi. Ini perkataan Abu Bakar yang sangat luar biasa, yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan bagi kita, bahwa mengikuti Nabi adalah jaminan keselamatan. Ya, inni akhsha in taraktu, dalam di garis bawahi syai'an, saya khawatir kalau saya tinggalkan walau sedikit, ya, walau sedikit dari apa yang dahulu dilakukan oleh Nabi, dari urusan Nabi, dari urusan agama ini, maka saya khawatir tergelincir dan tersesat. Lalu fa amma, ini lanjutan dari perkara Fatimah, penjelasannya, fa amma sadaqatuhu bil Madinah. Karena tadi ada tiga bahagian harta Nabi. Yang pertama fadak, yang kedua khumus Khaybar, kemudian harta di Bani Nadir. Nah, yang sekarang dirincikan oleh Aisyah, fa amma sadaqatuhu bil Madinah. Adapun bahagian harta Nabi di Madinah, yaitu harta Bani Nadir yang didapatkan oleh Nabi, fadafa'aha Umaru ila Aliyin wa Abbas. Ini diserahkan oleh Umar. Dalam hadis yang pernah kita baca, ketika Umar memanggil Malik ibnu Aus, ya, untuk membagikan harta sedekah. Di situ nanti masuk Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian setelah itu masuk Abbas dengan Ali. Bukankah Umar mengatakan kepada mereka, saya tidak akan melakukan kecuali menyerahkan kepada kalian pengurusannya, bukan mengambil. Ya, saya menyerahkan kepada kalian berdua pengurusan harta ini. Kalian lakukan pada harta ini apa yang diperbuat oleh Nabi dahulu. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar. Ya, harta bahagian Nabi di harta rampasan perang Bani Nadir itu diserahkan oleh Umar kepada Ali dan Abbas radhiyallahu taala anhum untuk diurus, bukan untuk diambil alih. Ya, untuk diurus, untuk dibagi-bagikan kepada kerabat-kerabatnya. Ya. Manfaatnya, ya, manfaatnya bukan bendanya tapi manfaatnya. Ini yang pertama. Akan tetapi faghalabahu 'alaiha Aliyun, kan diserahkan kepada Ali dan Abbas. Tetapi akhirnya Ali yang mengambil alih dan pengurusannya, tidak lagi Abbas. Ya. Dan ini biasa diambil alih oleh Ali pengurusan harta di Madinah. Sementara tersisa berapa? Berapa tersisa dari harta yang ditinggalkan oleh Nabi? Dua, yaitu yang seperlima di harta rampasan perang Khaybar, kemudian Fadak. Ya. Wa amma Khaybaru wa Fadak fa amsakahuma Umar. Adapun pengurusan harta Khaybar dan Fadak itu Umar tetap mengendalikannya. Ya. Tidak diserahkan kepada mereka, dan dia mengatakan huma sadaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sedekah yang ditinggalkan oleh Nabi dan dipergunakan untuk hak-hak Nabi, ya, dibagikan kepada kerabat-kerabatnya, hasilnya kepada keluarga-keluarganya, kemudian kepada pekerja-pekerjanya, ya, kepada petugas-petugas, pegawai-pegawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amruhuma ila man waliyal amra, dan pengurusannya akan selalu dipegang oleh pemerintah, oleh penguasa. Ya, di waktu itu adalah Umar, dan itu yang berlaku sampai detik ini. Ya, fa huma ala dzalika ila al-yawm. Maksudnya bukan di zaman kita, di zaman perawi. Ya, di zaman, karena Aisyah radhiyallahu taala anha meninggal dunia lama. Ya. Ya. Aisyah meninggal dunia setelah Abu Bakar meninggal, setelah Umar meninggal, setelah Uthman bin Affan meninggal, dan bahkan sempat, ya, sampai wa khilafah Ali, ya, sampai kepada masa khilafah Ali. Jadi Aisyah bercerita, sampai waktu ini, ketika dia meriwayatkan hadis ini, pengurusan termasuk di zaman Ali, berarti di zaman Ali sampai ke zaman sekarang ini, pengurusan dua harta itu dipegang oleh penguasa, pemerintah. Ya, sementara yang Bani Nadir itu di zaman Umar diserahkan pengurusannya kepada Ali dan Abbas, dan akhirnya Ali yang mengurusinya sendiri. Ya, Ali yang mengurusinya sendiri. Inilah hadis yang ke-4518 masih seputar tentang harta yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah sisanya ada beberapa hadis pendek, dan kita akan baca sekaligus nomor 4519, ya. Setelahnya 4520, dan hadis yang terakhir di bawah bab ini 4521, ya, pada halaman 647. Kita baca hadis 4519. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya قال قرأت على مالك أن أبي الزناد أن الأعرج أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Ini bukan lagi hadis Aisyah, tetapi hadis Abu Hurairah. Ya. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقت نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini, ya, tidaklah ahli warisku membagi-bagi, ya, walau satu dinar yang kutinggalkan. Ya, ini berarti berita dari Nabi bahwa yang ditinggalkannya itu tidak dibagi-bagi sebagai warisan. Ya. Ma taraktu, apa yang aku tinggalkan, ba'da nafaqati nisa'i wa ma'unati amili, setelah digunakan untuk nafkah istri-istriku, ya, dan gaji ma'una ini gaji atau tunjangan untuk petugas-petugas, karena di situ kan yang mengaturnya. Harta Nabi yang di Fadak itu ada yang mengurus, ada petugas-petugas yang mengurus di Khaybar pun demikian. Aset dikeluarkan untuk nafkah istri-istrinya, dikeluarkan untuk pengurus-pengurus harta tersebut, sisanya sedekah. Ya, sisanya sedekah. Fahuwa sadaqatun. Sedekah untuk kaum muslimin umum, ya, untuk masalah kaum muslimin, dan bahkan di zaman Nabi digunakan oleh Nabi untuk menambah persediaan senjata, ya, dan bahkan untuk mengurusi sarana transportasi. Jadi untuk kemaslahatan umum. Sementara Nabi pribadi itu seringkali kelaparan, bahkan seringkali di rumahnya kelaparan, sering tidak ada makanan yang dimasak, Ya. Jadi yang harta yang banyak tadi memang digunakan Nabi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan terkadang dia memberi dengan pemberian yang luar biasa, tidak ada batasnya. Bahkan hampir sampai-sampai yang ia miliki itu diserahkan semua. Ya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Abu Hurairah menegaskan hadis Aisyah tadi. Kalau hadis Aisyah singkat sekali, apa? La nurath ma tarakna sadaqah. Ya, itu riwayatnya. Kami tidak mewariskan yang kami tinggalkan berupa sedekah. Sementara hadis Abu Hurairah, la yaqtasimu warathati dinaran ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa ma'unati amili fahuwa sadaqah. Nah, semakna dengan hadis Aisyah tadi. Dan kita baca hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad bin Yahya ibni Abi Umar al-Makki qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad bihadzal isnad nahwa. Ini pangkal sanadnya baru, sementara ujungnya sama dengan sanad sebelumnya, dan juga dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz yang sama. Hadis yang terakhir 4521, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Abi Khalaf, ya, qala haddatsana Zakaria Ibnu Adi qala akhbarana Ibnu Mubarak an Yunus an Az-Zuhri an Al-A'raj عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dan hadis yang sekarang ini semakna dengan hadis Aisyah yang tadi dalam cerita-cerita yang panjang yang sekarang ini. Kata Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, la nurathu ma tarakna sadaqah. Nah, lafaz yang sekarang ini sama dengan lafaz hadis Aisyah, ya. La nurath ma tarakna sadaqah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab ke-16, bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi dari harta digunakan untuk nafkah keluarganya, bukan dibagi-bagi sebagai warisan, ya, tapi digunakan hasilnya untuk nafkah keluarganya, kemudian juga digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, di zaman kita sekarang tidak tahu kemana perginya harta ini setelah habis masa khilafah nubuwah, kemudian masuk dinasti Bani Umayyah ratusan tahun, kemudian masuk dinasti Bani Abbas, ya, Abbasiyah 600 tahun lebih. Ya. Bagaimana pengurusannya? Ya, kita tidak mengetahui, tetapi sampai akhir, sampai Aisyah menyampaikan hadis ini, ya, cara mengurusi harta yang ditinggalkan Nabi seperti yang telah kita pelajari, ya, tidak dibagikan sebagai warisan, tetapi dipungsikan untuk jaminan nafkah keluarganya dan digunakan juga untuk maslahat kaum muslimin. Itu secara ringkas dari apa yang ada. Pun tambahannya yang panjang-panjang itu kisah, ya, kisah kejadian yang terjadi diceritakan oleh Aisyah, yaitu juga Malik bin Aus pada bab sebelumnya tentang Fatimah dan Abbas menuntut untuk dijadikan sebagai harta warisan, ya, karena dia menuntut harta warisan. Begitu juga nantinya di masa Umar, Ali suaminya Fatimah dengan Abbas kembali menjumpai Umar untuk meminta kembali, ya, untuk dijadikan sebagai harta warisan, tetapi tetap, dan bahkan bukan hanya sampai Umar, sampai masa Ali pun, ya, pengurusannya seperti itu dan tidak dibagi sebagai harta warisan. Begitu teguhnya mereka berpegang kepada tuntunan Nabi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beberapa hari kita berada di bab yang ke-16 ini, kita masuk ke bab berikutnya yang ke-17. Ya. Dan hadisnya panjang, ya. Ya, untuk bab 15-16 itu hadisnya panjang-panjang. Kalau dipotong-potong bisa menjadi 10 hadis. Ya. Makanya kita butuh waktu yang lama. Dan sekarang kita lanjut ke bab yang ke-17 yang berbunyi Bab kaifiyat qismatil ghanimah bainal hadirin. Cara membagi harta ghanimah di antara para tentara, pasukan yang ikut serta, hadirin yang hadir itu ikut serta untuk mendapatkan harta rampasan, rampasan perang itu dalam peperangannya. Cara membagi harta rampasan perang kepada orang yang ikut berperang. Jadi harta rampasan ghanimah ini dibagikan kepada para prajurit, kepada para pejuang. Kita baca hadis di bawah bab ini ada dua hadis. Ya. Nomor 4522. Ya. Ya, 4522. Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Kamil Fudail ibnu Husain kilahuma an Sulaim qala Yahya akhbarana Sulaim ibnu Akhdar an Ubaidillah ibn Umar qala hadatsana Nafi' an Abdullah ibn Umar. Ya. Ubaidillah bin Umar dengan Abdullah bin Umar ini bukan kakak beradik. Ya. Tingkatannya sudah jauh berbeda. Ya. Ubaidillah bin Umar qala hadatsana Nafi'. Ya. An Abdullah bin Umar. Ya, walaupun mereka satu keturunan, keturunan Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar anaknya langsung, sementara Ubaidillah bin Umar ini cucu-cucunya. Ya. Radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama fin nafali lil farasi sahmaini walil rajuli sahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan pada pembahagian bonus, bagian pada pembagian bonus, karena nanti akan ada bonus-bonus yang dibagikan oleh Nabi kepada sebagian tentara. Ya. Cara membagikan bonus ini sama dengan cara membagikan harta ghanimah juga. Ya, di sini lil farasi sahmaini, untuk kuda, kudanya. Ya, kudanya yang ikut berperang itu mendapatkan dua saham, dua bagian. Sementara lir rajuli, untuk prajuritnya itu mendapatkan satu bagian. Ya. Berarti kalau seseorang berangkat berperang dengan kudanya, berarti dia dapat berapa? Tiga bagian. Dia dapat satu dan kudanya dapat dua. Kudanya dapat dua. Karena memang berbeda. Hasilnya berbeda. Bagaimana berperangnya juga berbeda. Bagaimana dia mengejar musuh. Cakupan, ya, cakupan dia membasmi dan memporak-porandakan musuh juga berbeda antara yang berjalan kaki dengan yang berkuda. Ya. Ini sehingga Nabi SAW untuk kudanya memberikan dua bahagian, dua saham, sementara untuk yang prajuritnya mendapatkan satu. Berarti yang tidak punya kuda berarti dapat satu bagian. Ya. Yang berjalan kaki saja tidak punya kuda, dia dapat bagiannya dia sendiri dan tidak punya bagian kuda. Ya. Ini kaedah atau tata cara pembagian harta warisan, harta rampasan perang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama dan sudah jelas. Dan bahkan pernah kita mempelajari dalam satu peperangan, di situ yang banyak didapatkan unta. Ya. Setelah dapat cara yang seperti ini dilakukan oleh Nabi pembagiannya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan per orangnya satu orang, satu ekor. Ditambah satu ekor lagi. Mereka ketika itu semuanya umumnya mendapatkan antara 11 dan 12 ekor sapi, ekor unta. Ya, kemudian ditambahkan untuk per orangnya oleh Nabi, Nabi sebagai bonus, ya, satu ekor, satu ekor. Ya, satu ekor. Dan bisa saja pembagian bonus ini dilakukan dengan cara seperti membagi harta, harta rampasan perang itu sendiri. Karena harta rampasan perang kaidahnya yang kuda dapat dua bagian, sementara yang orangnya mendapatkan satu bagian. Nah, begitu juga standarnya atau tuntunannya membagi bonus, membagi bonus. Ada tambahan-tambahan dan bonusnya. Hadis yang kedua. Ustaz, untuk bagian prajurit berkuda itu bukan cuma dua, Ustaz, bukan tiga. Apa? Untuk yang prajurit berkuda itu cuma dua bagiannya, bukan tiga. Kenapa? Di sini sangat jelas kok. Terjemahnya kalau di sini untuk prajurit berkuda sebanyak dua bagian. Untuk sementara untuk prajurit berjalan kaki satu bagian. Itu mengembangkan terjemahannya. Padahal ya, lil farasi. Faras itu bukan prajurit tetapi kuda. Ya. Kuda. Sementara rajuli, apa artinya rajuli? Di sini pejalan kaki. Ya, rajuli bukan rijli, rajuli. Ya. Kita lihat apakah ada Imam Nawawi menjelaskan di sini? Ya, ada. Beliau mengatakan lirajili, yang berjalan kaki, saman bil alif dalam sebagian riwayat, wa fi wadiha lil farisi. Kalau yang faris baru penunggang kuda, kalau farasi itu kuda. Makanya seseorang yang bernama faris itu kan penunggang kuda, ya, penunggang kuda. Wal murad bin nafil hunal ghanima, ya, yang maksud dengan tambahan di sini adalah harta. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi, pembagian harta ghanimah, bukan bonusnya. Standarnya adalah ghanimah. Dan untuk yang berkuda di sini dibagikan, dijelaskan dua bahagian, sementara untuk yang berjalan kaki satu bahagian, ya, satu bahagian, ya, seperti dalam terjemahannya. Tunggu dulu, saya akan baca. Wakhtalafan ulama, ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, yakunu lirajuli sahmun wahid walil farisi salahan. Ini, ya, jadi terjadi perbedaan pendapat dari dua riwayat tadi. Ya. Dari dua riwayat, ya, karena ada dua lafaznya. Kalau yang kita baca di lafaznya itu persis yang kita uraikan tadi. Jadi yang penunggang kuda dapat tiga bagian. Ya. Yang jalan kaki dapat satu bagian. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, lil farisi, yang penunggang kuda mendapatkan dua bagian, yang berjalan kaki dapat satu bagian, ya. Dan itu terjadi perbedaan pendapat, ya. Jumhur di sini, nah, sama dengan kita tadi, sama dengan zahir lafaz hadis yang kita baca. Artinya terjemahannya ini agak keliru. Kalau terjemahannya yang keliru. Terjemahannya itu mengambil pendapat yang bukan jumhur dengan lafaz yang tadi, lil farisi sahmun sahmaini wali rajili, ya. Jadi ditambahkan alif, lil farisi sahmaini sahmani walir rajili, bukan rajuli, rajili, ya, rajili, yang berjalan kaki. Rajil diambil kata-kata rijlun, rajilun, yang berjalan kaki, itu satu saham. Memang dua lafaz ini membuat perbedaan pendapat para ulama. Sementara dalam terjemahan kita, maka terjemahan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kuda mendapatkan dua bagian, penunggangnya satu. Ya, yang prajuritnya satu. Prajuritnya satu. Berarti kalau penunggang kuda dapat tiga bagian. Nah, ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur ulama seperti yang diuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini pada halaman berapa? 655. Ya. Jelas. Kemudian hadis berikutnya 4523. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah bi hadzal isnad mislah wa lam yadhkur fin nafali. Ya, di sini riwayat yang kedua tidak ada kata-kata nafal. Nafal tadi kan bonus tambahan. Sementara kata Imam Nawawi maksudnya bukan bonusnya, tetapi harta rampasan perang itu sendiri, cara pembagiannya seperti itu. Ya, cara pembagiannya seperti itu. Sementara bonus bisa digunakan cara ini dan bisa berbeda, seperti dalam kasus cerita tadi, justru Nabi menyamaratakan semuanya. Per orang dapat tambahan satu ekor lagi. Nah, setelah mendapatkan 12 ekor, mereka dapat tambahan per orangnya 1 ekor, ya, sebagai bonus. Jadi bisa digunakan standar ini, cara pembagiannya, yaitu kuda dapat 2, yang prajurit dapat 1. Bisa, menyamaratakan. Ya. Kalau itu bonus, sementara ghanimah mesti dengan cara ini. Kalau harta rampasan perang standarnya ini, kuda dapat dua bagian, prajurit dapat satu bagian. Atau dalam pendapat yang lain, yang berkuda dapat dua bagian, yang tidak berkuda dapat satu bagian. Ya. Ini pendapat sebagian para ulama. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dan kita lanjutkan, ini kita mulai bab yang ke-18. Ini cukup panjang juga. Ya. Dan ini ya cerita. Cerita biasanya panjang ya. Bab yang ke-18, bab al-imdad bil malaikati fi ghazwati Badr wa ibahati al-ghanaim. Bab pertolongan dengan malaikat pada peperangan Badar. Ya. Ini diantara apa? Kedekatan para malaikat dengan orang yang beriman. Ya. Bahwasanya hubungan malaikat dengan orang yang beriman, bahwa para malaikat itu selalu memberikan bantuan dalam peperangan. Ya. Memberikan bantuan, menolong, ya. Bersama dengan orang yang beriman memerangi orang-orang kafir yang mengusir orang-orang yang beriman, yang memerangi orang-orang yang beriman. Seperti di perang Badar, ya, ini pertama kali turunnya malaikat, sebelumnya tidak, karena peperangan tidak terlalu besar. Sementara di perang Badar yang pertama di bulan Ramadan itu jumlah tidak sebanding, persenjataan tidak sebanding, ya. Akhirnya Allah berikan pertolongan dengan bantuan para malaikat. Jadi para malaikat itu ikut berperang, ikut berperang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, penghalalan ghanimah. Jadi di perang Badar itu pertama kali turun syariat halalnya ghanimah. Ya. Walaupun sebelumnya sudah ada upaya-upaya untuk merampas harta, tetapi bukan ghanimah. Mulai dari tahun pertama Hijriah, ya, mulai dari tahun pertama Hijriah, Nabi SAW sudah mulai keluar membentuk pasukan menyerang kafilah dagang Quraisy. Tetapi itu bukan ghanimah. Tetapi mengambil kembali harta mereka. Ya, ghanimah ini kan harta musuh, sementara yang diinginkan Nabi bukan harta musuh, tapi harta mereka yang diambil alih di Mekah. Ya. Dan ghanimah pertama kali dihalalkan di perang Badar. Ya, karena sudah jelas yang diambil dari pasukan itu bukan harta perdagangan. Ya, tetapi harta perang. Nah, ini pertama kali diturunkan halalnya ghanimah dan berbeda dari syariat-syariat sebelumnya. Dan ini diantara kekhususan Nabi, umat Islam, bahwa Allah menghalalkan ghanimah, sementara untuk umat-umat sebelumnya tidak. Dan kita telah pelajari bagaimana prosesnya nanti setelah terjadi peperangan, harta rampasan perang itu ditumpuk, ya. Kemudian tiba-tiba tanpa tidak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba datang api kemudian membakar dan menghabisi semua harta tersebut. Ini pada peperangan-peperangan sebelum syariat Islam diturunkan oleh Allah. Kita baca hadis yang pertama, satu halaman ya, satu lembar, nomor 4524. Imam Muslim mengatakan haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana bin Mubarak an Ikrimah bin Ammar qala haddatsani Simakul Hanafi Simakunil Hanafi qala sami'tu Ibnu Abbas. Ini cerita dari Ibnu Abbas yang ia dapatkan, yaqulu haddatsani Umar bin Khattab. Ya, karena kita tahu pasti bahwa saya Ibnu Abbas tidak ikut berperang. Ya, di perang Badar bersama kaum muslimin, karena dia masuk Islamnya kapan? Ibnu Abbas ya, masih kecil. Ya. Qala yaqulu haddatsani Umar bin Khattab, saya menyampaikan kepadaku Umar, qal ya, Umar bercerita, lamma kana yaumu Badrin. Ya. Ketika ya, pada peperangan Badar. Nah, sampai di situ, pangkal hadis saja. Pangkal hadis saja, kemudian berpindah ke sanad yang lain. Ha itu rumus isyarat bahwa sanadnya berpindah ke sanad yang baru. Wa haddatsana Zuhair bin Harbin wal lafdhu lahu qala haddatsana Umar ibn Yunus al-Hanafi Qala haddatsana Ikrimah bin Ammar qala haddatsani Abu Zumail wa huwa Simakul Hanafi Simakunil Hanafi qala haddatsani Abdullah bin Abbas qala haddatsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, nah, kembali kepada ya, pangkal yang tadi, lamma kana yaumu badrin, ini sama dengan sanad yang sebelumnya pangkalnya. Nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin. Dalam perang Badar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada pasukan orang-orang musyrik. Ya. Ya, karena Badar itu lereng. Ya, Badar itu bukan dataran gini saja, tapi dia lereng. Ya. Lereng. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada pasukan kaum musyrikin, wahum alfun wa ashabuhu 319 rajulan. Ya. Mereka orang-orang musyrik itu jumlahnya berapa? Alfun, 1000. Ya. Sementara dia dengan sahabatnya berapa? Wa ashabuhu 300. 300 berapa? 300. Wa 19. 19 tambah 10 19, berarti 319. Ini salah satu riwayatnya. Ada yang mengatakan 314. Ya. Tis ata asyara, 319 melawan 1000 orang. Hampir 1 lawan, ya lebih ya, lebih 1 lawan 3, ya. Lebih 1 banding 3. Kemudian fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, yang bercerita ini saksi mata Umar bin Khattab ikut berperang, ya. Fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat. Thumma madda yadayhi, kemudian dia tengadahkan kedua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih, lalu dia bermunajat kepada Rabbnya Allah. Apa isi munajatnya, doanya? Allahumma anjizli ma wa'attani, Allahumma anjizli ma wa'attani, ya Allah buktikanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan untukku. Itu kemenangan, ya. Karena Allah telah menjanjikan bahwa ia akan memenangkan Rasulnya. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah memastikan bahwa yang menang itu dia dan rasulnya. Jadi Allah telah menjanjikan bahwa para rasulnya menang. Maka di waktu itu Nabi berdoa, ya Allah buktikanlah atau berikanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan untukku. Kemudian lanjutan doanya, Allahumma ati ma wa'attani, ati berikanlah, ya. Berikanlah apa yang engkau janjikan untukku. Allahumma antuhlik, antuhlik hadhil isabah min ahli islam lam tu'bad fil ardi, ya Allah jika engkau binasakan isabah, isabah itu sekelompok kecil, ya. Di sini apa artinya? Pasukan Islam, isobah itu, jadi karena pasukannya tidak besar dinamakan dengan isobah, 319 tadi, ya. Ya. Kalau engkau binasakan sekumpulan kecil ini dari kaum muslimin, lam la tu'bad fil ardi, ini saya tidak akan disembah engkau di muka bumi. Karena tidak ada lagi yang dibinasakan termasuk beliau, termasuk sahabat-sahabatnya, tidak ada lagi yang berdakwah. Ya, sehingga tidak akan ada lagi yang engkau tidak akan disembah di permukaan bumi ini. Ini begitu apa? Begitu besarnya harapan Nabi agar Allah memberikan pertolongannya. Ya, Allahumma anjizli ma wa'attani, Allahumma ati ma wa'attani, Allahumma intuhlik hadhil isaba min al-Islam lam la tu'bad fil ardi. Fama zala yahtifu bi rabbih. Terus dia ulang-ulang permintaannya tadi. permohonannya tadi, istighosahnya tadi, tadi, ya, mad dan yadaihi dengan menengadahkan tangan mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat, hatta saqata ridauh, sampai-sampai terjatuh serbannya. Ya. Kalau diangkat biasanya kalau di selendang, kalau sesuatu di selendang kan kalau tangan di atas diangkat pasti dia akan lambat laun akan jatuh. Akhirnya benar jatuh dari pundak Nabi serbannya. Fa'atahu Abu Bakrin, maka datanglah Abu Bakar. Fa'akhadha ridaah, dan mengambil selendang Nabi tadi. Fa'alqahu, serban Nabi. Fa'alqahu ala mankibaih, kemudian diletakkan kembali oleh Abu Bakar ke atas bahu Nabi. Summal tazamahu min wara'ih, kemudian Abu Bakar tetap berdiri di belakangnya. Ya, tahu, mana tahu nanti jatuh lagi. Ya, dia tetap berdiri di belakangnya. Wa qala ya Nabi Allah, sampai-sampai dia mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi Allah, kafaka munasyadataka rabbak, cukuplah munajatmu kepada Rabbmu. Fa innahu sayunjizulaka ma wa'adaka, sesungguhnya dia akan memberikan kepadamu apa yang telah ia janjikan untukmu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan waktu itu ayat ini. Ini ayat dalam surat Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghithuna rabbakum, ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Itu saat tadi di perang Badar Nabi, ini di antara makna istighatsah. Istighatsah itu maknanya adalah meminta pertolongan kepada Allah dalam kesempitan. Makanya Nabi di situ mengatakan, in tuhlik hadhil isaba min al-islam la tu'bad fil ardi. Jika engkau sempat membinasakan kumpulan kecil dari kaum mukminin ini, maka tidak akan ada lagi orang yang mengibadatimu di muka bumi. Betul-betul besar harapan Nabi itu yang istighatsah. Dalam suasana sempit dan tidak ada lagi harapan yang lain, maka itu makna istighatsah. Makanya Allah mengatakan, idh tastaghitsuna rabbakum fastajabalakum, maka dia mengabulkan untuk kamu. Inni mumiddukum, kata Allah, sungguhnya kami akan memberikan kalian pertolongan, bantuan, dengan bi alfin minal malaikati, dengan 1000 malaikat yang turun berturut-turut datang. Ya, berturut-turut terus, 1000 itu bukan sekaligus. Ya, bukan sekaligus tiba-tiba ada di lapangan atau di medan perang Badar. Nah, turunnya bergerombok-kelompok terus. Nah, setelah 1000 orang selesailah turunnya malaikat dan mereka siap membantu kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemenangan. Ya. Ini awal cerita. Kemudian fa'amaddahu Allahu bil malaika, sampai di sini maka Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya, memberikan bantuan kepada nabinya dengan para malaikat. Ini dalil. Ya. Ini dalil sampai ungkapan ini sesuai dengan bunyi bab. Yaitu apa? Pertolongan dengan malaikat. Pertolongan dengan malaikat. Dan ini jelas-jelas perang Badar itu ada pasukan malaikatnya. Jumlahnya 1000 malaikat ditambah 319 kaum muslimin, berarti 1319 pasukan melawan 1000 orang. Ya, melawan 1000 orang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Lanjutan dari cerita ini akan kita sambung pada pertemuan di pekan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.